طيب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال dari صحابة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه dari نبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل apa yang telah beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal. Yani Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis ini diistilahkan oleh para ulama dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi yaitu hadis yang paling tinggi sanadnya antara Rasulullah SAW langsung dengan Allah Azza wa Jal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman annahu qala ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis ini, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku mengharamkan perbuatan zalim itu atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim tersebut atas kalian semua perbuatan yang haram, perbuatan yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini memulai, Allah Subhanahu wa taala mulai pada hadis ini itu dengan al-adl, dengan keadilan. Al-adl adalah lawannya kezaliman. Allah mengharamkan atas dirinya perbuatan zalim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak pernah berbuat zalim sekecil apapun itu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Maka Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya sendiri. Dan Allah menjadikan perbuatan zalim itu juga haram bagi hamba-hambanya. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Al-zulm adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Kezaliman itu maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah disebut dengan kezaliman. Alhamdulillah. Maka yang namanya adz-dzulm adalah perbuatan yang haram, yang Allah larang, yang Allah wanti-wanti hambanya dari perbuatan adz-dzulm tersebut. Dzulm yang terbesar, kezaliman yang terbesar yaitu kezaliman asy-syirk. Asy-syirk merupakan kezaliman yang terbesar. Inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian adz-dzulm terhadap al-walidain, berbuat zalim terhadap kedua orang tua. Kemudian di bawahnya lagi berbuat zalim terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencelanya atau mengatasnamakan Rasul sallallahu dengan ucapan dusta. Ini adz-dzulm. Kemudian adz-dzulm yang di bawahnya yaitu dzulm kepada kedua orang tua. Kemudian yang di bawahnya lagi kezaliman yang berikutnya itu al-zulm sesama hamba, sesama makhluk. Yang namanya al-zulm merupakan zulumatun yawmal qiyamah, merupakan kegelapan di hari kiamat kelak. Seorang yang berbuat zalim ketika di dunia Assalamualaikum. Seorang yang berbuat zalim ketika di dunia, nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Rasulullah SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Maka para sahabat menjawab sesuai apa yang mereka ketahui. Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasul, orang yang rugi di antara kami yaitu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya harta benda. Dia merugi. Maka Rasul SAW mengatakan, tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Bukanlah orang yang merugi itu orang yang tidak punya harta, benda, tidak. Kata Rasul, al-muflisu min ummati, orang yang merugi dari umatku, man ya'ti yawmal qiyamah, yaitu orang yang datang di hari kiamat, bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, bihasanatin kathirah, ya'ti yawmal qiyamah, bisolatin, dengan pahala solatnya, bisyamin, dengan pahala puasanya, dan seterusnya dari pahala-pahala yang pernah dia kerjakan di dunia. Dari amalan-amalan ibadah yang pernah dia kerjakan di dunia. Dia membawa pahala-pahala yang banyak tersebut. Kemudian, wayati, dalam keadaan dia datang juga di hari kiamat. Waqad syatama hadha, dia dahulu di dunia pernah mencela fulan. Waqatala hadha, pernah membunuh fulan. Wa akala mala hadha, pernah memakan harta fulan. وَضَرَبَ هَذَا, pernah memukul fulan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan zalim yang pernah dia perbuat di dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Inilah orang yang merugi. Maka orang-orang yang pernah dizalimi tersebut datang meminta kepada Allah, menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwa fulan telah menzalimi aku, pernah mencela aku, pernah memukulku, pernah menggibahi aku. Maka pahala yang ada pada dia Allah berikan kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Terus orang yang pernah dizalimi semua menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas. Maka pahala yang dia bawa yang banyak tadi semua diberikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Fulan datang menuntut haknya, Allah kasih pahala dari orang ini. Terus demikian sampai hatta idza faniyat hasanatuh, sampai ketika telah habis sudah, habis kebaikan yang ada pada dia, ukhidha min sayyiatihim, maka diambillah dosa yang ada pada orang yang pernah dizalimi dia, kemudian dikasih kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Habis pahalanya dia seluruhnya, dan masih ada tersisa orang-orang yang berbuat zalim dan belum mendapat tuntutan, belum mendapat bagiannya, maka Allah ambil dosanya dan dikasihkan kepada orang yang berbuat zalim ini. Inilah orang yang merugi. Inilah orang yang merugi, yang mana di hari kiamat setiap kita, setiap hamba membutuhkan al-ajr. Satu pahala itu berpengaruh untuk memberatkan timbangannya. Maka bagaimana nanti jika dia datang dengan keadaan sering berbuat zalim di dunia, pahala yang pernah dia kerjakan tersebut habis sirna. Di dunia merugi, harta yang dia miliki hilang, dirampas, terbakar, habis harta dia, bisa dia dapatkan lagi, bisa dia kerja mencari lagi, bisa. Belum merugi dia di dunia, masih bisa dia cari. Tapi ketika di akhirat, tidak ada lagi yang namanya mencari pahala. Di akhirat adalah hari pembalasan, hari pembalasan, hari panen, bukan hari beramal. Hari beramal yaitu di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingati hamba-hambanya dari perbuatan az-zulm. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Kemudian Allah melanjutkan dalam sabdanya, dalam firman-Nya pada hadis qudsi ini, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya, kullukum, kalian seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah tersebut kepadaku, pasti aku beri kalian hidayah. Al-makhluk, hamba, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Hamba adalah seorang yang fakir, tidak memiliki al-hidayah. Yang namanya al-hidayah dan al-dalalah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga asal kita semua adalah sesat. Maka Allah mengatakan, mintalah hidayah itu kepadaku, aku beri kalian al-hidayah. Di antara jalan untuk mendapatkan al-hidayah itu dengan talabul ilm. Maka Allah beri seorang al-hidayah dengan jalan tersebut. Kemudian, ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kullukum jai'un, seluruh kalian adalah orang yang lapar. Kalian semua jai'a, orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan untuknya. Fastat'imuni ut'imkum, ut'imkum, maka mintalah makanan tersebut dariku, aku beri untuk kalian. Aku beri kalian makan. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya, kullukum arin, kalian semua adalah orang yang telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuh, kecuali orang yang aku beri pakaian untuknya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian tersebut kepadaku, aku beri kalian pakaian. Inilah keadaan hamba, fakir, lemah, tidak memiliki apa-apa dia, sesat, lapar, fakir, tidak memiliki pakaian. Inilah asal manusia. Asal manusia ketika dia keluar dari perut ibunya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki pakaian, tidak lapar, maka Allah berikan makanan kepada hamba tersebut. Allah yang memberi makanan itu kepadanya, dan Allah lah yang memberi pakaian itu untuknya. Maka butuh seorang hamba itu untuk selalu meminta kepada Allah, butuh bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan, selalu melakukan dosa. Bilail, di malam, wan nahar, dan di siang hari, selalu kalian banyak melakukan dosa dan kesalahan-kesalahan. Al-khata, yaitu lawan daripada al-haq, lawan daripada kebenaran. Salah, dosa. Inilah tabiat hamba, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, dari waktu ke waktu, di siang, di malam hari, selalu dia banyak melakukan kesalahan. Kemudian Allah mengatakan, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaknya kalian meminta ampun kepadaku, aku ampunkan kalian. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah menyebutkan bahwa dirinya adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha pengampun. Maka mintalah ampunan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sungguhnya aku laghaffar, akan mengampuni. Ghaffar yaitu mubalaghah, selalu mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Wa amila salihan, dan beramal salih. Maka al-bashar merupakan tabiat, hakikat dan tabiat asal manusia, yaitu selalu berbuat salah. Selalu berbuat salah. Oleh karena itu Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia, seluruh anak Adam itu selalu khata', selalu sering berbuat salah, berbuat salah. Tetapi orang yang wa khairul khata'in, dan orang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Bukanlah merupakan aib ketika seorang terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang aib, yang tercela adalah orang yang tidak mau rujuk, yang tidak mau kembali dari kesalahannya tersebut. Maka mintalah ampunan itu kepada Allah. Allah pasti ampunkan kalian. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun berapa besar dosa yang pernah kita perbuat, jika kita betul-betul jujur, bertaubat kepada Allah, terbuka. Pintu taubat selalu terbuka. Allah mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya. Kemudian qala ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan aku. Kalian tidak akan pernah bisa memudaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian semua tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Inilah Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Apa yang kita lakukan dari kemaksiatan dan dosa itu semua tidak mempengaruhi keagungan Allah. Allah tidak butuh dengan ketaatan yang kita lakukan itu tidak memberikan manfaat bagi Allah. Dosa yang kita perbuat tidak memberikan madarat bagi Allah. Semua manusia menjadi kafir, seluruh dunia tidak akan memberikan kekurangan, tidak akan mempengaruhi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir, butuh kepada Allah, dan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, yudhibkum, akan Allah sirnakan manusia-manusia seperti kalian ini, dan Allah ganti dengan makhluk yang baru, yang taat kepada Allah. Mampu bagi Allah, tidak memberikan manfaat, dan tidak memberikan madarat makhluk sama sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang paling pertama, yakni manusia yang paling awal, sampai وآخركم, sampai manusia yang paling akhir, وإنسكم, baik itu dari jenis manusia, wa jinnakum, maupun dari jenis jin, semuanya berkumpul, semuanya menjadi, kalau seandainya makhluk yang ada di pertama, yang ada pertama di muka bumi ini, sampai makhluk yang Allah ciptakan di akhir, sampai akhir makhluk yang Allah ciptakan, baik dari kalangan jin atau manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua menjadi seperti, menjadi orang yang bertakwa seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya menjadi orang yang bertakwa seperti takwanya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, semua itu tidak menambah keagunganku, tidak menambah kekuasaanku, tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau seandainya yang awal dan yang akhir kalian, dan yang awal sampai akhir kalian, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, semua menjadi orang jahat, sejahat-jahatnya, seperti orang yang paling jahat di antara kalian, mana qasa dzalika min mulki syai'a, itu semua tidak mengurangi kekuasaanku dan keagunganku sama sekali, sedikit pun. Lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini bahwa keadaan manusia baik atau buruk itu semua tidak mempengaruhi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua orang menjadi orang yang paling bertakwa seperti orang yang paling bertakwa nomor satu di dunia, semuanya menjadi orang saleh, semua itu tidak memberikan pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada masing-masing kita. Sebaliknya, semua menjadi orang kafir, orang yang paling jahat dari yang awal sampai yang akhir, dari jin dan manusia, itu semua tidak mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kejelekan dan kebaikan itu kembalinya kepada hamba itu sendiri, kepada diri masing-masing. Seorang beramal saleh menjadi baik atau menjadi jahat, itu kembalinya kepada dirinya. Tidak berpengaruh, Allah tidak berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah melanjutkan yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wa yambambaku, kalau seandainya yang awal sampai akhir kalian dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia semua berkumpul, qamu fi sa'idin wahidin, semua berkumpul di suatu lembah, di suatu tanah yang lapang, yang luas, semuanya berkumpul dari yang awal sampai yang akhir, jin, manusia, semua berkumpul, kemudian mereka semua meminta permintaan, permohonan kepadaku, fasa'aluni, semuanya masing-masing dari mereka meminta keperluannya, kebutuhannya kepada Allah dengan permintaan yang apa dia inginkan, sebesar apa permintaan tersebut. Semua meminta ini, satu meminta ini, yang lain meminta ini, sebesar apa permintaan-permintaan tersebut, kemudian Allah kabulkan seluruh permintaan mereka. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku beri semua yang meminta itu masing-masing apa yang dia butuhkan, apa yang dia minta tersebut. Mana qasa dzalika mimma 'indi, semua itu tidak mengurangi kekayaanku, tidak mengurangi apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, hanya saja seperti jarum yang dicelupkan ke lautan kemudian diangkat kembali, itulah illa kama yanqusul mikhyat, seperti berkurangnya lautan jika dicelupkan jarum di dalamnya kemudian diangkat dan jatuhlah satu tetes. Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali sama seperti lautan yang luas itu kemudian kita masukkan satu jarum ke dalamnya kemudian kita angkat lagi, nah berkurangnya seperti ini. Semua yang diminta oleh hamba-hambanya tersebut, sebesar apa yang dia minta, semuanya meminta kemudian Allah beri, tidak menjadikan kurang apa yang ada di sisi Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya tadi jarum yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat, itulah ibaratnya. Permisalan di sini maksudnya adalah yang ini betul-betul tidak berpengaruh, tidak bisa merubah kekayaan Allah, sebagaimana air tadi tidak mengurangi air yang ada di jarum tadi, tidak mengurangi banyaknya air laut, dan tidak bisa merubah air laut tersebut dengan berkurangnya satu tetes air dari jarum itu. Inilah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun permintaan yang mereka minta adalah permintaan yang sangat besar, tapi Allah berikan semua permintaan mereka, maka itu tidak mempengaruhi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan menutup, Allah menutup hadis ini dengan hikmah diciptaannya makhluk setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan mereka untuk selalu memohon kepada Allah. Maka Allah mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, yang aku catat, yang aku hitung semuanya untuk kalian. Thumma uwaffikum iyyaha, kemudian setelah itu aku balas. Setelah itu aku membalasnya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati amalannya itu baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, maka fala yalumanna, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Di sini Allah mengingatkan kita bahwa setiap dari kita akan dihisab. Semua kita muhasabun, semua kita akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita perbuat, tentang segala bentuk perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian Allah balas, Allah hitung semua yang pernah kita lakukan. Innama hiya a'malukum, ingatlah, ini semua di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menghisab, kemudian Allah berfirman, innama hiya a'malukum, itulah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, yang mana selama ini aku catat, aku hitung seluruh amalan yang kalian perbuat. Thumma uwaffikum iya, kemudian aku balas masing-masing dengan amalannya tersebut. Aku balas fulan dengan pahala yang besar al-jannah, Allah balas fulan disebabkan amalannya tadi an-nar. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dihitung amalan kita di dunia ini, semua dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat, faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapat amalannya itu baik, mendapat kebaikan, mendapat balasan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memuji Allah. Falyahmadillah, faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapat kebaikan balasan amalan dia di hari kiamat, maka hendaknya dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena tentunya ini merupakan keutamaan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Tidak ada yang membantu dia untuk berbuat amalan saleh kecuali Allah lah yang membantunya. Seseorang ketika dia diberi taufik oleh Allah untuk beramal saleh, terus istiqamah, maka ini adalah fadl, keutamaan dari Allah, kembalinya kepada Allah. Maka jika dia nanti meraih hasil yang baik, tentunya dia harus bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang membantu dia. Falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, tentu kita akan celaka. Kalau bukan karena bantuan Allah, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Maka barang siapa yang mendapat balasan kebaikan, balasan amalan tersebut khair, baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, akan tapi barang siapa yang mendapat selain itu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan dia menyalahkan orang lain, dia yang salah. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Dia yang berbuat, dia yang menanggung akibatnya tersebut. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi kita di dunia. Di dunia adalah tempat kita bertanam, tempat kita untuk bercocok tanam. Apa yang kita tanam di dunia, inilah yang kita raih hasilnya nanti di akhirat. Semua yang kita perbuat di dunia ini akan dihitung terus. Allah catat, dihitung oleh para malaikat, terus dikumpulkan amalan-amalan tersebut, kemudian baru Allah tampakkan nanti di hari kiamat, inilah amalanmu, kamu dahulu demikian, kamu demikian. Kemudian Allah balas ini. Allah balas, maka faman wajada khairan, maka barang saya mendapati amalannya itu baik, selamat dia dari azab Allah, hendaknya dia bersyukur, memuji Allah. Dan barang saya mendapati selain itu, mendapati amalannya jelek dan seterusnya, wal'iyadu billah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat oleh Al-Imam Muslim. Rawahu Muslim. Tapi inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini ilahuna. Dan insyaallah kita baca faedah-faedah yang berikut yang terdapat pada hadis ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.